Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallahu ta'ala, dengan memohon pertolongan kepada Allah Jalla wa ala, pada kajian kita di malam hari ini insyaallah kita akan membahas pembatal yang ke-9. Qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala at-tasi', pembatal yang ke-9. Man i'taqada anna ba'dhan nasi yasa'uhu al-khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'a al-Khadir al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam fahuwa kafir. Kata beliau rahimahullah dari pembatal yang ke-9, barang siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia memiliki kebebasan untuk keluar dari syariat Muhammad alaihi salatu wassalam sebagaimana bebasnya Khadir untuk keluar dari syariat Musa alaihi salam, fahuwa kafir, maka dia kafir. Ikhwani barakallahu fikum, pembatal yang ke-9 ini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kata beliau, tidak diragukan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Muhammad alaihi salatu wassalam kepada seluruh manusia, baik yang Arab ataupun yang Ajam, Ahlul Kitab ataupun orang-orang ummi yang tidak pandai baca tulis, bahkan kepada seluruh jin dan manusia, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas seluruh makhluk, jin dan manusia, untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk di antara kekhususan yang dimiliki oleh Nabiyuna alaihi afdalus salatu wassalam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi kaffatan aw 'ammatan. Adalah nabi, setiap nabi yang diutus sebelum Rasulullah alaihi salatu wassalam itu diutus Allah subhanahu wa ta'ala ila qaumihi khassatan, hanya khusus kepada kaumnya saja. Wabu'istu, sementara aku diutus, yakni Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ilan nasi kafatan, kepada seluruh manusia. Sebagaimana pula ketetapan ini telah dituangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Saba ayat yang ke-28, Allah menyatakan, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ, kecuali diutusnya engkau kepada seluruh manusia, بَشِيرًا وَنَذِيرًا, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Demikian pula ikhwani barakallahu fikum. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakan wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Dialah Allah yang miliknya kerajaan langit dan bumi. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah Zat yang menghidupkan dan mematikan. Fa aminu billahi wa rasulihi. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. An-nabiyil ummi, nabi yang ummi. Alladhi yu'minu billah wa kalimatih. Yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalimat-kalimatnya. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan ikutilah dia, mudah-mudahan kalian mendapatkan hidayah. Fa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula ayat yang semakna dengan ini yang menetapkan keharusan untuk kita beriman kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, kepada seluruh risalah beliau. Allah sebutkan dalam ayat yang sebelumnya, bahkan surah Al-A'raf 157, terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul kitab, kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah menyatakan alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil wa ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah katakan, orang-orang yang mereka mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, seorang Nabi yang mereka telah mendapatkan dirinya atau tentangnya tertulis di sisi mereka, dalam kitab-kitab mereka At-Taurat wal Injil. Yang nabi tersebut yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan dalam kitab mereka, dalam Taurat dan Injil, dia memiliki sifat dan kriteria ya'muruhum bil ma'rufi, memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, dan mencegah mereka, melarang mereka dari perbuatan munkar. Wa yuhillu lahum at-thayyibat, menghalalkan bagi mereka yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan dari mereka perkara-perkara yang jelek, yang buruk. Wa yad'u 'anhum israhum, dan nabi ini membebaskan dari mereka berbagai macam beban-beban yang ada pada mereka. Wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan belenggu-belenggu yang sebelumnya ada pada mereka ketika diutusnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, berbagai macam keberatan yang sebelumnya mereka dapatkan dalam syariat mereka, maka dalam Islam itu semua dihilangkan. Dan sungguh telah begitu nampak berbagai macam perkara rahmatul Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, al-yahud wan nasara ahlul kitab. Betapa benar ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini berbagai macam beban, keberatan, belenggu yang sebelumnya ada pada mereka, Allah Subhanahu wa taala hilangkan. Naam. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam syariat Bani Israel ahlul kitab, tidaklah mereka diberikan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terkecuali mereka harus menunaikan dan melaksanakannya di kanisah, di gereja. atau di tempat peribadahan mereka. Itu harus. Sementara syariat Islam, ketika mereka menerima ajaran Muhammad alaihi salatu wassalam, maka sungguh agama ini adalah agama yang mudah. Sebagaimana kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, inna hadad dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam ini mudah. Kita ketika mendapati waktu salat, waktu ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mau di lautan sampai waktunya salat, maka salat di tengah lautan. Dalam keadaan di atas pesawat atau di kendaraan, maka salat di waktu itu. Naam. Fa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini diantara yang menunjukkan tentang betapa besarnya rahmatul Islam yang Allah lepaskan berbagai macam belenggu dan keberatan yang selama ini mengikat mereka, yang membelenggu mereka. Naam. Diantaranya pula dijelaskan dalam sekian banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau juga di dalam Al-Qur'anul Karim, kalau diantara mereka ahlul kitab muncul keinginan untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan dosa yang mereka lakukan, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, faqtulu anfusakum, bunuh diri-diri kalian. Mau taubat suruh bunuh diri untuk membersihkan mereka. Naam. Kalau sekiranya syariat yang semisal ini yang pernah Allah subhanahu wa ta'ala bebankan, wajibkan kepada umat sebelum kita, ketika ada seorang yang hendak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia membunuh dirinya, kira-kira siapa di antara kita yang masih tersisa? Hah? Tidak ada seorang pun di antara kita yang tersisa. Kullu bani adamin khata', setiap bani Adam itu selalu dan suka melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang-orang yang melakukan dosa dan kesalahan adalah orang yang senantiasa pula bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim hanya wajib bagi dia untuk menunaikan syarat-syarat taubat yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran dan dijelaskan Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadis-hadis beliau. Naam. Dengan menunaikan 5 syarat taubat. Naam, al-ikhlas. Kemudian ditunaikan pada zaman atau di waktu masih diterimanya taubat tersebut. Kemudian an-nadam atau al-na'am al-iqla, mencabut diri dari dosa. Kemudian an-nadam, menyesalinya. Wal-azam, dan berjanji, berkeinginan kuat untuk tidak lagi mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Fa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sekian banyak ayat yang telah kita sebutkan ini, Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas ahlul kitab, al-yahud wal-nasara, untuk mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam, menolong beliau, memuliakan beliau, dan wajib menerima ajaran agama yang beliau bawa. Sebagaimana hadis yang antum insyaAllah sudah hafal karena sangat seringnya kita ulang-ulang hadis ini. Ketika Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, "Walladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada seorang pun di antara umat ini yang mendengar tentang diutusnya aku sebagai seorang nabi, baik dia Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia mati, meninggal dalam keadaan tidak beriman dengan agama yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk dari penduduk neraka. Fa ikhwani fid din a'azzani Allahu wa iyyakum." Ini yang hendak ditekankan Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Sebelum kita memasuki pembahasan seputar kekafiran orang-orang yang dia merasa atau meyakini bolehnya seseorang keluar memiliki kebebasan untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kemudian dia beralaskan dengan kebebasan Khadir untuk keluar dari syariat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ayat yang telah kita sebutkan sebagai bentuk ketetapan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita. Bahkan perhatikan, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di tangan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu awraqan minat Taurah, ada beberapa lembar dari kitab Taurat. Maka Nabi alaihi salatu wassalam tatkala menyaksikan beberapa lembar Taurat yang ada di tangan Umar radhiyallahu an, istankara alaih, beliau mengingkarinya. Maka Rasulullah menyatakan, amutahawwikuna ya ibn al-Khattab, apakah masih ragu wahai ibn al-Khattab, lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i, seandainya saudaraku Musa masih hidup di zaman ini atau di saat ini, ma wasi'ahu illa tiba'i, tidak ada peluang bagi dia kecuali harus mengikuti syariatku. Kedudukan Musa alaihi salam sebagai seorang nabi, bahkan beliau bagian dari Rasul Ulul Azmi yang sekiranya mendapati masa kehidupan Rasulullah, mendapati masa kenabian Muhammad alaihi salatu wassalam, ma wasi'ahu illa tiba' li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada peluang dan kebebasan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam kecuali harus mengikuti na'am syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian Umar menyatakan setelah itu, radina billahi rabban, kami ridha dengan Allah sebagai Rabb, wabil islami dina, dan Islam sebagai agama bagi kami, wabi Muhammadin nabiyan rasula, dan kepada Muhammad sebagai nabi dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Fama'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan perhatikan salah satu ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung, yang semakna dengan kandungan hadis yang telah kita sebutkan tadi, yang Rasulullah sebutkan, seandainya Musa hidup, maka tidak ada peluang bagi dia kecuali harus mengikuti syariatku, agamaku. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, dan ini Allah jadikan sebagai sumpah atas mereka, satu ikatan perjanjian terhadap mereka para anbiya. Allah menyatakan, wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin, dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengambil janji dari para anbiya, lama ataitukum min kitabin wa hikmatin, ketika aku berikan kepada kalian alkitab dan hikmah, thumma ja'akum rasulun, kemudian datang kepada kalian seorang rasul, musaddiqul lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada pada kalian dari kitab dan hikmah, la tu'minun nabihi wa la tansurunnah, kalian akan beriman kepadanya dan kalian harus menolongnya. Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri, apakah kalian mengakuinya dan menjadikan itu sebagai janji? Qalu aqrarna, mereka menyatakan kami mengakuinya, menerimanya ya Allah. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin, maka saksikanlah dan aku menjadi saksi bagi kalian. Aku bersama kalian menjadi saksi. Faman tawalla ba'da dzalika, maka barang siapa yang berpaling setelah itu, tidak mau beriman kepada Muhammad dan tidak mau menolongnya, membantunya, memuliakannya, faulaika humul fasiqun, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Ikhwani barakallahu fikum, bukan saja ketetapan itu Allah wajibkan semata-mata kepada Nabi Musa alaihi salam, yang sekiranya menjumpai masa kehidupan Nabi Muhammad kecuali harus mengikuti ajaran beliau, itu Allah jadikan sebagai janji, ikatan perjanjian dengan para anbiya. Fakata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, fal adillatu wadihun fi anna risalata Muhammadin ammatun. Maka dalil-dalil begitu sangat jelasnya yang menunjukkan bahwasanya risalah Muhammad adalah risalah yang ammah, yang sifatnya umum. Dan dia sebagai agama yang menghapuskan agama-agama sebelumnya, sehingga tidak ada agama pun, agama apapun yang tersisa kecuali agama Islam yang datang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman nanti, yang memang akidah seorang muslim meyakini bahwa hari ini atau sejak dahulu na'am Nabi Isa belum wafat, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat beliau ke sisinya, bal rafa'ahu Allahu ilaih, bahkan Allah mengangkat Nabi Isa ke sisinya, maka di akhir zaman nanti yang itu merupakan bagian dari tanda besar terjadinya hari kiamat adalah nuzulu Isa ibni Maryam alaihi salam, turunnya Nabi Isa ibni Maryam di akhir zaman nanti, yang disebutkan beliau turun di Manaratul Baydha, di menara putih di sebelah timur Masjid Damaskus. Naam, di atas sayap-sayap para malaikat yang tidaklah beliau mendesahkan nafasnya, maka siapapun yang kafir yang terkena oleh desahan nafas Nabi Isa alaihi salam kecuali dia pasti mati. Dan tidak ada seorang pun di waktu itu dari kalangan ahlul kitab yang melihat turunnya Nabi Isa alaihi salam kecuali dia pasti beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun iman mereka sudah tidak berguna dan tidak bermanfaat lagi. Fa waktu itu ketika beliau turun di waktu subuh dalam kondisi kaum muslimin diimami oleh imam mereka al-imam al-mahdi, maka imam mahdi menyatakan, ta'al salli ma'ana, kemarilah salatlah mengimami kami. Qala la, inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatallahi hadihil ummah. Tidak, aku tidak mengimami kalian. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan sebagian kalian sebagai pemimpin bagi sebagian yang lainnya. Maka beliau bermakmum di belakang Nabi atau di belakang al-imam al-mahdi, keturunan Rasulullah dari jalur al-hasan. Naam. Sehingga ini diantara yang menunjukkan bahwasanya kapasitas Nabi Isa itu bukan sebagai pemimpin bagi kaum muslimin, bahkan beliau dipimpin di bawah kepemimpinan al-imam al-mahdi. Naam. Dan bukan sebagai seorang nabi untuk membawa syariat beliau secara khusus, bahkan beliau menjadi bagian dari hakim, dari hakim-hakim kaum muslimin, yang di waktu turunnya beliau di antara misi besarnya Nabi Isa alaihi salam adalah na'am menghancurkan salib-salib dan membunuh babi-babi, dan beliau tidak menerima jizyah kecuali harus berislam. Fa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini semua adalah ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan tentang kandungan pembatal yang kesembilan yang diletakkan oleh Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yang tentunya beliau meletakkan prinsip ini dan pembatal ini bukan dari fikrah beliau sendiri, tetapi diambil dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh Al-Fauzan, فَالَّذِينَ يَقُولُونَ, maka orang-orang yang mereka menyatakan bahwa ada seorang yang memiliki kebebasan keluar dari syariat Nabi Muhammad, kemudian dia berdalilkan dengan kebebasan yang ada kepada atau pada Khadir untuk keluar dari syariat Nabi Isa dan na'am syariat Nabi Musa alaihi salam, maka dia kafir. Kisah Khadir disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi, Yakni ketika Nabi Musa alaihi salam qama khatiban, beliau berkhutbah di hadapan kaumnya, kemudian mereka bertanya kepada Nabi Musa, apakah di sana dari penduduk bumi ini ada orang yang lebih alim daripada engkau, wahai Musa? Adakah orang yang paling pintar atau lebih pintar di muka bumi ini daripada engkau? Qala la. Maka Nabi Musa menyatakan tidak ada. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada Musa alaihi salam, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki seorang hamba dari hamba-hambanya yang dia berada di satu tempat di mana dia memiliki ilmu yang tidak ada pada dirimu, wahai Musa. Naam. Yakni Khadir. Pada Khadir ini ada satu ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada dia yang tidak ada pada dirimu, wahai Musa. Maka Nabi Musa alaihissalam tatkala mengetahui itu, bahwa ada yang memiliki ilmu atau di antara sebagian ilmu yang Allah ajarkan kepada hambanya yang tidak ada pada Nabi Musa alaihissalam, maka beliau pun pergi melakukan rihlah, melakukan perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu yang ada pada orang tersebut. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi ayat 60, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahraini aw amdi huquba. Dan ketika Musa berkata kepada pembantunya, kepada pengikutnya, aku tidak akan pernah berhenti berjalan untuk mencari orang tersebut dalam rangka menimba ilmu dari dia sampai aku bisa na'am hatta ablugha majma' al-bahrain, hingga aku menjumpai pertemuan dua lautan. Hingga aku menjumpai pertemuan dua lautan. Atau kalau tidak, aku belum menemui dia, amdiya hukuba, aku akan terus berjalan, terus mencarinya untuk menimba ilmu yang ada pada dia. Subhanallah. Sunnatul mursalin, sunnah para rasul yang mereka melakukan rihlah talabul ilmi, melakukan perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, yang mereka rela untuk menanggung sedemikian banyak penderitaan, berbagai macam kesusahan, berbagai macam kepayahan. Nabi Musa alaihissalam berjalan dalam perjalanan yang tidak pendek. Dengan menyatakan la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrain, aku tidak akan pernah berhenti berjalan hingga aku menjumpai pertemuan dua lautan, atau aku akan terus berjalan. Fa ikhwani fid din azan yallahu wa iyyakum. Maka demikianlah salafun salih ridwanullahi alaihim ajma'in aw rahimahumullahu jami'an mengajarkan kepada kita ahlu sunnati wal jamaah, seorang muslim yang mestinya tidak boleh tertimpa berbagai macam kemalasan untuk mencari ilmu. Naam. Yang pada ilmu terkandung kebaikan yang besar. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan bagi dia kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia dalam urusan agamanya. Kebaikan yang besar. Naam, sehingga barang siapa yang mendambakan ilmu, maka ketahuilah di antara athar salafunas salih, athar yang diriwayatkan dari salaf, sebagaimana Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullah menyatakan, la yustata'ul ilmu birahatil jasad, au la yunalul ilmu birahatil jasad, tidak akan didapatkan, tidak akan digapai ilmu itu dengan badan yang santai-santai. Butuh belajar, butuh muraja'ah, butuh menghafal, butuh melakukan perjalanan. Nah, melalui berbagai macam kesulitan, kepayahan, tantangan dan rintangan dalam belajar. Sehingga dengan as-sabr wal yaqin, na'am tunalu al-imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan akan didapatkan al-imamah, kepemimpinan di dalam agama ini. Ikhwan fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Lantas, setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, dalam perjalanan Musa alaihi salam mencari tempat keberadaan Khadir, maka beliau pun menjumpainya. Sembari menyatakan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda, berkenankah kiranya engkau aku mengikutimu agar engkau ajarkan kepadaku ilmu sebagai petunjuk. Subhanallah. Di sini disebutkan Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, Nabi Musa alaihi salam menyampaikan sebuah ucapan dan pembicaraan kepada Khadir dengan pembicaraan seorang talibu ilmin, dengan ucapan seorang penuntut ilmu yang penuh dengan adab. Naam, yang penuh dengan adab. Beliau menyatakan, berkenankah kiranya aku mengikuti engkau agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu. Lalu kemudian Khadir menyatakan, qala innaka lan tastati'a ma'iyya sabra, kamu tidak akan bisa bersabar untuk mengikuti perjalananku. Naam. Sampai kepada akhir kisah. Naam. Di mana Khadir mempersyaratkan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk tidak bertanya tentang apapun yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Naam, sampai ketika ternyata di dalam perjalanannya Khadir melobangi perahu. Naam, kemudian Nabi Musa bertanya. Beberapa waktu Khadir membunuh seorang anak muda. Nabi Musa bertanya lagi. Padahal sudah diingatkan. Jangan bertanya kepadaku tentang sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Kemudian beberapa waktu Khadir Naam memperbaiki sebuah bangunan yang telah roboh, yang di dalamnya ada harta bendanya. Semua kejadian ini terasa aneh dan terasa asing bagi Nabi Musa alaihi salam. Naam. Kenapa bisa melobangi kapal atau perahu sehingga tenggelam, membunuh seorang anak muda, kemudian dia memperbaiki sebuah bangunan yang sudah runtuh dalam kondisi mereka meminta sebelum itu untuk diberikan upah atau diberikan jamuan. Ini semua adalah perkara yang cukup aneh bagi Nabi Musa alaihi salam dan beliau tidak tahu apa sebabnya. Naam. Lalu kemudian setelah itu Khadir menjelaskan kepada Nabi Musa alaihi salam rahasia yang terkandung di balik perbuatan yang dilakukan oleh Khadir, yang dia menyatakan, wama fa'altuhu an amri, dan aku tidak melakukan itu semua dari perintahku sendiri. Naam, tetapi itu adalah berasal dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Sebagaimana disebutkan alasan itu oleh Khadir, bahwa kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan oleh Imam Muslim di dalam hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Na'am Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Para ulama berselisih pendapat. Jadi dari kisah ini nampak, bahwasanya Khadir ini keluar dari syariat Musa. Naam. Artinya, dia tidak ada sebuah kewajiban untuk tunduk kepada perintah atau ketetapan yang datang dari Nabi Musa alaihi salam. Bisa dipahami ya? Maka seorang yang kemudian beranggapan atau meyakini bahwa ada seorang pun dari kalangan umat ini yang dia memiliki kebebasan, kebolehan untuk keluar dari syariat Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk tidak tunduk kepada syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kemudian berdalilkan dengan kisah Khadir bersama Musa ini tadi, fahuwa kafir, maka dia kafir. Alasannya kenapa? Akan kita sebutkan nantinya. Ikhwani barakallahu fikum, para ulama berbeda pendapat tentang Khadir, apakah dia seorang nabi ataukah wali. Ini terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, bahwasannya beliau adalah seorang nabi. Karena berbagai macam perkara yang muncul dari perkara yang luar biasa yang ada pada beliau, itu tiada lain kecuali adalah mukjizat, kata mereka. Sementara mukjizat itu tidak terjadi kecuali kepada seorang nabi. Pendapat yang lain menyatakan dari pendapat para ulama bahwasanya beliau bukanlah seorang nabi tetapi sekedar seorang wali. Kalau dia seorang wali, maka yang muncul dari Na'am Khadir itu adalah dari jenis karamah, bukan mukjizat. Bukan mukjizat. Dan karamah itu terjadi kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang Allah kehendaki untuk terjadi pada mereka karamah. Namun di sini Asy-Syaikh Al-Fauzan tidak menyebutkan mana pendapat yang rajih, yang kuat dari dua pendapat para ulama, apakah dia seorang nabi ataukah seorang wali. Kemudian ada sebuah pertanyaan. Apakah Khadir sampai sekarang ini masihkah hidup? Apakah Khadir sampai sekarang masih hidup? Kenapa pertanyaan seperti ini dimunculkan? Maka jawabannya bahwa pertanyaan seperti ini dimunculkan oleh karena sampai hari ini ada di antara kaum muslimin yang meyakini tentang hidupnya Khadir. Dan bahwasannya dia hidup di tengah lautan. Nah, masih ada keyakinan dan akidah yang seperti ini di antara kaum muslimin tentang hidupnya Khadir, dan mereka meyakini bahwasanya tatkala mereka tertimpa oleh sebuah musibah di lautan, bahaya bencana menimpa mereka, maka mereka akan memanggil-manggil nama Khadir untuk menyelamatkan mereka di lautan. Nah, ikhwan fi din azzakumullah, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, allati tadullu alaihi al-adillatu sahihatu, yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sahih, annahu mayyit, bahwa beliau sudah meninggal, bahwa Khadir sudah meninggal. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 34, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun, dan kami tidak menjadikan bagi seorang manusia sebelum engkau wahai Muhammad ada kekekalan. Apakah jika engkau meninggal lantas mereka itu kekal? Tidak. Naam. Maka di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengkabarkan bahwa tidak ada seorang pun dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dia kekal. Naam, dari manusia dan jin. Dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala naam menjelaskan bahwasannya mereka pasti akan mati. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia ini adalah fana. Akan hancur dan binasa. Dan Khadir termasuk dari salah satu hamba dari hamba-hamba Allah yang ditimpa oleh kefanaan tersebut. Kemudian kata Syekh, kemudian kemudian juga law kana hayyan, seandainya Khadir itu hidup sampai hari ini, maka tidak ada peluang dan kebebasan sedikit pun bagi dia kecuali harus mendatangi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan mengikuti ajaran beliau. Naam. Karena Rasulullah diutus kepada seluruh manusia. Naam. Sementara belum pernah teriwayatkan atau tersebutkan sepanjang perjalanan sejarah bahwasanya Khadir pernah mendatangi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kemudian beriman kepada beliau. Ini kata Syekh. Berarti ini menunjukkan bahwasanya naam Fahada dalilun ala annahu mayyit, maka ini sebagai dalil bahwasanya dia telah meninggal. Wahada huwal qaulul haq, dan inilah pendapat yang benar. Namun ada satu perkara yang ajaib. Sudah sampai waktunya. 2 menit lagi. Naam. Ada satu hal yang mengherankan, bahwa ada sebuah risalah. Sebuah risalah karya tulis yang dinisbatkan, disandarkan kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, yang di situ disebutkan bahwasanya Khadir masih hidup. Dan ini sudah dicetak bersama dengan Majmu' Fatawa. Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Lah ternyata kata Syekhul Fauzan, Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala memiliki risalah yang lain yang juga tercetak bersama Majmu'ul Fatawa, yang di situ beliau menjelaskan dengan adillatus syar'iyyah tentang telah wafatnya Khadir. Maka bagaimana kita menggabungkannya? Maka kita mengambil pendapat beliau yang paling terakhir. Naam, pernyataan tentang telah wafatnya Khadir, apalagi pernyataan itu diiringi dengan adillatus syar'iyyah, dalil-dalil yang syar'i dibandingkan yang sebelumnya yang tidak diiringi oleh dalil. Ikhwani barakallahu fikum. Kemudian pertanyaannya, kenapa kemudian Khadir tidak mengikuti syariat Musa alaihi salam? Maka jelas sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan, bahwasanya Rasulullah menyatakan kanan nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan, nabi sebelum kalian atau sebelum engkau diutus hanya khusus kepada kaumnya saja. Wa bu'istu ila an-nasi kafatan, sementara aku diutus kepada seluruh manusia. Sementara dalam hal ini Khadir, kenapa dia keluar dari syariat Musa? Karena dia bukan termasuk bagian dari kaum Bani Israel. Naam, Khadir bukan termasuk bagian dari kaum Bani Israel, sehingga dia tidak punya keharusan, ketetapan untuk bersyariat dengan syariatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kali ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan penjelasan atau sisa penjelasan seputar pembatal yang keislaman pada waktunya insyaAllah. Naam, naktafi wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.